teringat masa lalu, masa bersamamu. Kau ucapkan janji setia, hanya janji semata. Telah lama kau tinggalkan, aku merana seorang. Kau ingkari janji setia, abaikan cinta. Apa salah dan dosaku sampai hati melepasku? Biarkan musim berlalu, hilang tak menentu. Kau tinggalkan dampak.